Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوان بالله رحمنا رحمكم الله Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu an, dan hadis dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraqal mira wa in kana muhiqqa. Wabi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Wabi baitin fi a'la jannah liman hasuna huluquh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun ini dhaminun, aku menjamin, bi baitin fi rabatil jannah, di satu rumah yang ada di dalam surga. Rabatin yani rabadil jannah, ini adna jannah. Liman tarakal mira, untuk seorang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqa, walaupun dia dalam keadaan benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin dengan rumah di tengah-tengah sorga. Liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan perbuatan dusta, ucapan dusta. Wa in kana maziha, walaupun kedustaan yang dia lakukan itu dalam keadaan bercanda, bergurau. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan dusta, ucapan-ucapan dusta, walaupun dalam keadaan bergurau, bercanda. Wabi baitin fi ala jannah, dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquh, bagi seorang yang baik akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tiga hal yang perlu kita ingat. Dua yang harus kita tinggalkan dan satu yang harus kita lakukan. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira. Al-mira yani perdebatan-perdebatan yang bersifat pribadi yang tidak terkait dengan agama. Bedanya jidal dengan mira, kalau mira itu perdebatan yang seringnya terkait dengan intisar al-kaul, ya intisar linafs, ya untuk membela diri, membela pendapat pribadi yang tidak terkait dengan masalah agama, tidak terkait dengan al-haq. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu di antara perkara yang harus kita jauhi, kata para ulama kita, termasuk perkara yang mufsidun lil ukhuwah, yang merusak ukhuwah, mudhibun lil mahabbah, iya, menghilangkan rasa cinta fil qulub, adalah kasratul mira, banyak debat, bentar-bentar ribut debat. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, banyak di antara kita thalabul ilm, iya, thalabatul ilmi yang musabun bihadil musibah, iya, yang terkena penyakit ini, senang debat, iya, senang bantah dalam perkara-perkara yang sebetulnya hanya sekedar bela diri, hanya sekedar jaga gengsi, hanya sekedar untuk, bukan untuk membela al-haq, al-huda, ad-din. Ininya al-mira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. Ya, tidaklah satu kaum tersesat, terjatuh dalam kesesatan setelah dunia di atas petunjuk, kecuali ketika utu jadal, ya, diberi ujian, senang debat, senang jidal. Ya, mira yang jidal yang mazmum. Karena jidal ada yang hak, ada yang mahmud, ada yang mazmum. Adapun mira ada jidal yang mazmum, yang tercela. Kadang membela al-batil, kadang hanya sekedar untuk membela diri, membela gengsi. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan rumah, fi adna jannah fi rabadil jannah liman tarakal mira, bagi seorang yang meninggalkan mira, wa in kana muhiqqa, walaupun mungkin dalam satu masalah duniawiyah, satu masalah muamalah, satu perkara masalah sahsiyah, masalah pribadi, iya, dia sebetulnya dalam pihak yang benar, iya, namun dia tidak senang debat, tidak senang dia debat kusir, akhirnya dia meninggalkan mira. Orang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin dengan baitin fil jannah. Khairul rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita, al-mira memiliki asbab. sebagian ya hadza billahi rahimun rahimukum, maka memang maradun nafs. Iya. Memang penyakit yang pada jiwa seseorang. Iya. Dia memiliki penyakit senang berdebat, senang membantah, membangkang. Nah, seperti ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, perlu ilaj. Ya, perlu dia melakukan terapi. Ya, perlu dia banyak-banyak duduk dengan orang-orang salihin, orang-orang baik. Ya. Perlu dia banyak-banyak, iya, tafakkur, iya, untuk introspeksi diri, untuk dia mengenal dirinya. Kata para ulama kita, untuk seorang bisa rendah hati, seorang bisa tawadu, itu ketika dia tahu diri. Ma'rifatu awamati rabbihi wa ma'rifatu qadri nafsih, dha'fi nafsih. Ketika seorang benar-benar memiliki ma'rifah, mengenal akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tahu dirinya, kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, kehinaan dirinya, maka ini akan menyebabkannya jauh dari penyakit-penyakit yang tercela kiber, ya, senang debat dan yang lainnya. Seorang yang merasa memiliki penyakit seperti ini, iya, hubbul mira, senang debat, senang bantah-bantahan, debat kusir, ini perlu dia yu'ali nafsah, dia terapi dirinya. Alaihi wabillahi rahimah rahimakumullah. Seorang yang senang enam debat mira, kalau masa-masa yang sepele ini karena iya semata-mata lil intisar, intisar nafs, intisar nafsihi, semata-mata bela diri, iya, membela, merasa untuk membela kehormatannya, membela gengsinya, akhirnya iya yumari al-akharin, ya, bantah-bantahan, ya, debat kusir dengan yang lain. Karena mungkin dia mengira sedang membela al-haq, pada sebetulnya sedang membela dirinya, semata-mata membela pendapatnya. Ada yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terjatuh dalam mira karena iya, kata para ulama kita, karena tidak bisa menjaga diri dari afatul lisan. Afatul lisan, penyakit-penyakit lisan kita, lidah kita ini banyak. Ketika seorang tidak bisa menjaga lisannya dari afatuh, ya, dia terjatuh ke dalam al-mira, ya, debat-debatan, debat kusir. Yang ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi kata para ulama kita, bahayanya al-mira, hubbul mira, kasratul mira adalah nam mudhibun lil mahabbah, mufsidun lil ukhuwah, akan menghilangkan mahabbah fil qulub dan akan menyebabkan rusaknya ukhuwah. Ya, karena masalah-masalah sepele akhirnya debat, kemudian ada kedongkolan, akhirnya kemudian iya renggang. Ada satu masalah lagi dengan yang lain, iya, debat lagi, debat kusir lagi, akhirnya kemudian renggang. Ya, mudhibun lil mahabbah wa mufsidun lil ukhuwah. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi wasatil jannah. Sekali lagi, terutama thullab, para santri, kadang iya, sebagian seperti ini. Dan perlu kita ingat, sesemuanya dimulai sejak dini. Semuanya dimulai sejak kecil. Ketika kecil kita membiasakan diri seperti ini, memiliki tabiat yang jelek, senang debat, tidak bisa diberitahu langsung, tahu dirinya salah. Tapi ketika diberitahu, nasihati, debat dulu. Ini madzmum, tercela. Iya, seorang talibul ilmi dan tawadu. Tawadu yang sudah kita sebutkan adalah yakbalul haq mimman ja'a bihi. Dia menerima al-haq dari yang membawanya. Iya. Wa yukrimu al-akharin wa yahtarimu al-akharin, dan dia memuliakan, menghormati, menghargai yang lainnya. Ini tawadu. Subhanallah rahiman rahimakumullah. Alaba harus kita sering ingatkan anak kita. Kadang anak kita di rumah seperti ini, masalah-masalah sedikit, terbutan apa, iya, kemudian mungkin sedang bicara apa, tiba-tiba debat sendiri, debat berduaan atau bertiga. Iya, harus kita ingatkan tentang masalah ini, karena sesuatu dimulai dari yang sedikit, yang kecil. Ikhwanifillah rahimah rahimakumullah. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fil jannah fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjamin surga bagi seorang meninggalkan dusta, ya, ucapan dusta, perbuatan dusta, karena al-kadhib itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Iya. Wa in kana maziha, walaupun sedang bercanda. Al-kadhib madzmum. Dusta itu adalah tercela walaupun dilakukan dengan bercanda. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang mizah, bercandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak boleh seorang berdalih, beralasan sering bercanda dengan alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bercanda. Karena kata Ibnu Qudamah rahimahullah, mizah, bercandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terpenuhi pada beberapa hal. Yang pertama kata beliau, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mizah. Iya, candanya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa hak, la yamzah bil kadhib. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan kedustaan. Iya, candaan-candaan beliau, candaan-candaan yang hak, yang benar. Karena bercanda walaupun itu dusta, walaupun bercanda itu adalah tercela. Yang kedua kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu nadira. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda memang, tapi jarang. Tidak boleh seorang beralasan, iya, berdalih dengan perbuatan dia sering bercanda dengan alasan Rasul juga bercanda. Kata Ibnu Qudamah Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda tapi nadiran, jarang. Kata para ulama kita, iya, al-mizah itu kal-milh, seperti garam. dalam masakan. Idak khara, kalau kebanyakan yufsidu, yang merusak makanan tadi. Seorang ibu masak, seorang masak, masak garamnya kebanyakan, bukan enak. Justru akan merusak makanan tersebut. Demikian juga seorang yang ma'ruf bikasrat mizah, iya, akan merusak dirinya, merusak wibawanya, merusak muruahnya. Kemudian demikian juga kalau tidak ada sama sekali, faqadal mazah, mizah, hilang, tidak pernah ada bercanda. Iya juga sebagaimana masakan tidak ada garamnya. Iya, al-mizah kal-mirh. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mizah. Tapi mizahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kepada semua orang. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yamzah, ya, kepada al-aulad was-sibyan wal mar'ah wan nisa wa du'afa, orang-orang yang lemah, yang beliau hibur mereka dan bercanda dengan mereka. Alhasil, yang saya inginkan yang pertama adalah mizahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hak, tidak pernah dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjamin dengan rumah di tengah-tengah sorga, di tengah sorga, liman taraka al-kadhiba, bagi seorang yang meninggalkan kedustaan, wa in kana maziha, walaupun itu adalah sedang bercanda. Dan juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan masalah ukhuwah wal mahabbah, iya, al-kadhib, perbuatan dusta juga adalah satu di antara perkara yang akan menyebabkan, ya, rusaknya ukhuwah, rusaknya al-mahabbah. Seorang teman yang pernah merasa dibohongi temannya, seorang sahabat yang pernah merasa dikhianati temannya, iya, seorang tetangga yang pernah terbukti tetangga berdusta kepada dia, akan yanqus mahabbatuh, iya, akan berkurang mahabbah dia, akan berkurang ukhuwah dia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain menyatakan, ma tahabani rajulan fillah thumma furiqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithu ahduhuma. Tidaklah seorang, tidaklah dua orang yang saling cinta karena Allah, jalan Allah, kemudian dipisah hubungan di antara keduanya oleh Allah kecuali karena satu dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Di antara perbuatan dosa adalah kadzib. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'la jannah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan rumah di sorga yang paling tinggi. Bibaitin fi ala jannah liman hasuna khuluquh. Siapa yang dijanjikan demikian mendapatkan baitin fi ala jannah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman hasuna khuluquh, bagi seorang yang baik akhlaknya. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala menerangkan husnul huluk, yakni kaful adha wa badzun nada wa talaqatul wajhi. Husnul huluk, yakni kata beliau rahimahullah ta'ala, sebisa mungkin kita nakuful adza, menahan diri dari menyakiti yang lain. Imma bima yata'allaq bimalihi aw irdhihi aw damihi. Apakah itu adza yang terkait dengan hartanya, dengan darahnya, dengan badannya, atau dengan kehormatannya? Kaful adza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, yang hakiki, yang sempurna keislaman adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Selamat dari lisannya. Iya, irduhu, kehormatannya selamat dari gunjingan dia, dari hal-hal yang merusak kehormatannya. Iya, tangannya selamat, tidak yudhi, tidak mengganggunya, tidak menggolimnya terkait dengan hartanya, badannya, jiwanya. Fadhilah rahimah wa rahimakumullah. Di antara wajibatul ukhuwah wal mahabbah, di antara kewajiban dalam berukhuwah, di dalam bermahabbah fillah, adalah hifdhu irdil akharin, menjaga kehormatan yang lain, menjaga kehormatan yang lain. Khawar billahi rahimana rahimakumullah. Wa min mawahir hifzi irdil akharin, dan di antara bentuk wujud nyata menjaga kehormatan orang lain adalah an-naskuta an-kashfi uyubih. Kita diam, tidak menyebarkan akan aib, uyub, celak, kekurangan, ketergelinciran, perbuatan-perbuatan dosa saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang tidak diketahui orang lainnya. Sesuatu yang memang itu adalah bainahu wa bainallah, atau yang hanya kita tahu, sebagian kita yang tahu, itu aib pada dirinya. Maka di antara bentuk menjaga kehormatan dia adalah an-naskuta an-kashfi wa an-zikri uyubih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Kata Habib dari Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, tentunya an-nasihatu syai wa sitrul uyubihi syai'un akhar. Seorang yang melihat saudaranya terjatuh ke dalam perbuatan aib, perbuatan celah, perbuatan nista, perbuatan maksiat bain wa bain Allah, yang tidak dijarah orang yang tahu kecuali dia misalnya, maka kewajiban dia dua. Kewajiban dia dua. Kewajiban yang pertama adalah nasihah. Satrul uyub, menutup aib, tidaklah menggugurkan kewajiban ingkar mungkar. Satrul uyub, satrul aib, tidak menggugurkan kewajiban nasihah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, al-hadith. Adilun nasihah. Iya, sehingga ketika melihat seorang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, aib, fa'alaihi an yansahahu, dia nasihati. Iya, fa'alaihi an yunkirahu, dia ingkari. Walakin ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, alaihi wajibun akhar, dia memiliki kewajiban yang lain, yaitu an yaskuta an dzikri uyubih, dia diam, tidak menyebarkan aibnya, tidak menyebarkan celahnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, ba'da nasihah wa ba'da inkarihi al munkar, yang dia lakukan an naskuta an uyubih. Ini kata Al-Habib rahimahullah tentunya ketika kita tahu muslim tersebut, saudara tersebut seorang yang dia zahiruhu shalah, dia zahirnya seorang yang taat, seorang yang baik. Khairullah rahimana rahimakumullah. Wa min mawahir hifdhi sir hifdhi irdil akharin, di antara mawahir bentuk wujud nyata menghormati, menjaga kehormatan orang lain adalah hifdhu asrari. Ya, dia menjaga rahasia-rahasianya. Tentunya as-sahib kadang dia yulqi asrarah ila sahibihi ila muhibbih. Ya, dia menyampaikan mungkin pendapat-pendapat pribadinya, mungkin rahasia-rahasia keluarganya, pribadinya, kepada temannya, kepada sahabatnya yang tidak senang dia diberitahukan kepada yang lain. Maka di antara bentuk menjaga kehormatan seorang teman, seorang akh adalah hifdhu asrari. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, sekali lagi terkait dengan kita. Karena hifdhu a'radil muslimin itu adalah sebab fi hifdhil ukhuwah wal mahabbah. Sebaliknya, kashfu au hadku, ia merobek, membongkar, merusak kehormatan ala akharin, inilah sebab, diantara sebab mufsidun lil ukhuwah wal mahabbah, yang akan merusak, yang menghilangkan ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin. Sehingga nah, pentingnya hifdhu a'rad al-muslimin. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, apa itu husnul khuluq? Husnul khuluq yani kafful adha, nakufful adha anil akharin, kita jaga diri kita dari menyakiti yang lain. Al-adha ma yata'allaq fi a'radihim fi irdihim aw yata'allaq bimalihim biamwalihim wa abdanihim wa dima'ihim, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, badlun nada, kaful adha wa badlun nada. Di antara bentuk husnul khuluq adalah badlun nada. Iya, dia mengerahkan apa yang bisa dia berikan kepada sesamanya. Imma bisa jadi dengan hartanya bil mal, au bil i'anah dengan bantuannya, bantuan tenaganya, bantuan pikirannya, bantuan tenaganya, ya bantuan badannya, au bi ilmi, au bi nushi, atau dengan nasihat-nasihat yang diberikan, dengan ilmu yang dia berikan, au bi irsyadati, dengan bimbingan-bimbingan yang diberikan. Yang jelas di antara bentuk husnul khuluq adalah badlun nada, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain. Kemudian kata beliau, kata Hasan Basri rahimahullahu taala, wa talaqatul wajhi, senantiasa menampakkan ya wajah yang baik, yang berseri-seri kepada kaum muslimin. Wallahu alam.